saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, saya punya tetangga seorang Ustadz. Wah ya, wah ini nyindir siapa ini ya? Ustadz, saya punya tetangga seorang Ustadz yang anaknya banyak. Lulu, oh iya ya. Wah, ini apa tetangga depan saya itu ya? Sedangkan dalam urusan kerja ini cenderung malas. Dan saya lihat orangnya idealis, sampai-sampai istrinya banyak keluhan tapi gak berani mengungkapkan ke suami. Kasihan anak istrinya Tat, karena malas kerja, hidup mereka selalu mepet. Gimana hukumnya suami yang cenderung mendzalimi keluarga ini, Tat? Jazakumullah khairan. Iya, itu kemungkinan besar tetangganya Ustadz Zuhair, bukan tetangga saya. Kalau Ustadz yang dimaksud, karena pertama ini terjadi di Magetan, saya di Solo, dan yang kedua anak saya cuma 3, beliau 5, banyak berarti. Ini sebenarnya adalah pola yang tidak baik tapi banyak terjadi, yaitu bagaimana seorang suami memahami konsep nafkah dalam pernikahan. Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, manistato aminkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Tapi kalau fa'ilam istati, kalau dia tidak mampu, fa'ali bisau, hendaklah dia berpuasa. Yang dimaksud dengan mampu di sini adalah mampu memberikan nafkah kepada keluarga. Kalau kamu tidak mampu, maka puasa dulu. Karena kalau kamu cuma mampu ngajak dia tidur, mampu, setelah itu lahir anak-anak, sengsara kamu nanti. Maka untuk yang sudah bisa meniduri tapi belum bisa menanggung beban-beban nafkah, jangan nikah dulu. Puasa dulu agar nafsu seksnya tidak muncul, tapi dia mempersiapkan persiapan-persiapan materi. Meskipun persiapan yang paling penting sesungguhnya adalah mental. Karena yang namanya nikah itu juga perjalanan, yang pada malam pertama kaya, setelah itu kemudian kebakaran semua jadi melarat juga ada, yang malam pertamanya enggak punya apa-apa tapi dalam proses bekerja keras akhirnya ekonominya cukup juga banyak gitu. Itu yang pertama. Kemudian dalam hal nafkah inilah sebenarnya seorang laki-laki berhak menjadi pemimpin. Tadi ayatnya jelas, arijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Tetapi kalau kita buka Al-Quran dan kita lanjutkan ayat itu berbunyi bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin perempuan karena fisik laki-laki dilebihkan atas fisik perempuan dalam hal kemampuan memimpin. Yang paling jelas saja laki-laki tidak mengenal kata haid, sementara perempuan haid. Nah, kalau pas perempuan haid itu menghadapi banyak masalah, dia cenderung stres karena perutnya aja enggak enak dirasakan, bagaimana dia harus memberikan keputusan. Laki-laki diberi Allah kelebihan karena Allah membuat laki-laki tidak haid, sehingga kapanpun ada masalah dia siap menghadapi. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki itu menafkahkan dari sebagian rezekinya kepada keluarganya. Jadi kalau ada seorang laki-laki menikah terus kemudian dia tidak menafkahi, sesungguhnya dia tidak pantas untuk dianggap sebagai pemimpin. Kalau saya ngisi kuliah pranikah, kemudian temanya tentang kewajiban suami, saya katakan kepada para pemuda yang ikut itu, Mas, kalau kamu menikah dan setelah itu kemudian membayangkan bahwa setelah menikah nanti pulang ke rumah ada yang bikinkan teh, ada yang bikinkan kopi, ada yang mijetin, ada yang ngerokin, betul, tidak salah. Yang salah adalah tehnya, bal piriknya, kopinya, gulanya, itu kamu yang membeli. Kamu sediakan di rumah, istrimu tinggal ngaduk-aduk dan tinggal ngasihkan ke kamu, bukan gawe no teh dek, kesel aku lah bojomu toh. Lah teh pundi? Ya kono golek utangan. Itu bukan suami, itu penganjur hutang namanya. Nek suami itu gagah, gawe no teh. Teh enten, eneng gulane sak bagor. Pijetono aku, nganggen apa? Bal piring. Oh, gelo wis tak tukokke rong dus, ngono lho. Mantep gitu lho. Jadi laki-laki tuh banyak yang ternyata mentalnya bukan mental pemberi nafkah, bukan mental pemimpin, sehingga menjadi pemimpin itu bayangannya cuma nyuruh-nyuruh sama merintah-merintah, bukan mencukupi kebutuhan gitu. Nek gono nek kaya ngono ya kaya tunggale to Mas. Mbok rasa nikah wae. Wong kamu beli ke warung wedang itu meminta kopi satu juga harus bayar 2.500 kok. Apalagi kamu ke gang goli mau ngajak tidur itu kalau enggak punya uang disuruh pergi sama satpamnya. Istri kamu tiduri berapa kali enggak pernah kamu kasih apa-apa. Tepe nak men. Takutlah kepada Allah kalau begitu caranya kamu menikah. Jadi liyun fik dusa antin min saanti wa mangku diro alai rizufal yun fik mima atahullah. Ndaklah orang yang lapang rezekinya memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Adapun orang yang disempitkan rezekinya Allah, dia memberikan nafkah sesuai dengan kesempitannya. Jadi ayat itu, surat At-Talaq ayat 7 itu mengatakan laki-laki wajib memberi nafkah, soal sedikit atau banyak tergantung kemampuannya. Jadi yang penting nyambut gawe se, entuk e piro, entuke akeh dikake bojone akeh, entuke sithik kake bojone sithik. Itu seperti itu. Lah kalau nanti kita punya istri yang bekerja, punya penghasilan sendiri, itu bonus. Tapi jangan sampai mentalnya laki-laki muslim sejak menikah pengen cari istri yang bekerja. Ustaz, ada enggak awat yang sudah bekerja nemui saya? Ada, tapi yang jadi istrimu yang enggak ada, aku bilang. Yang mau jadi istrimu yang enggak ada, ngapain laki-laki pola pikirnya kok arep nunut makan sama perempuan? Enggak ada ceritanya di dalam Al-Qur'an, laki-laki kok nunut makan sama perempuan itu. Kecuali kamu sakit, kecuali kamu masuk penjara, kecuali kamu enggak bisa ngapa-ngapa, terus istrimu bekerja untuk mencukupi kamu, itu urusan lain, tapi kamu sehat walafiat gitu. Wong gawe anake gendang dino metu terus nanti oke kaya ngono kok. Lah kan tonggomu. Artinya kalaupun bukan kamu itu tonggomu gitu loh. Kandanono. Ora bener dadi Ikhwan seperti itu. Yang ketiga, coba Ikhwan ini apalagi dia ustaz, suruh baca buku Talbis Iblis. Nanti tentang pembahasan bagaimana godaan iblis kepada orang-orang soleh. Salah satunya adalah orang soleh yang rajin ibadah tapi kemudian malas mencari nafkah, itu tekat dikategorikan sudah tergoda oleh godaan iblis, terkena talbisul iblis. Dadi pengennya itu duwe anak, iki kan eneng yayasan FKM to, engko anakku mbok dilebokke anak yatim, aku tak dikir terus ngono lho. Oh, jelek banget Mas nek gitu caranya. Kamu merasa dirinya soleh tapi enggak. Kata Ibnu Jauzi, kamu terkena godaan setan, godaan iblis. Kenapa? Karena merasa soleh. Padahal orang soleh itu adalah orang yang berbuat baik sesuai dengan kemampuannya. Dan baiknya suami adalah mencukupi kebutuhan keluarganya semampu dia. Jadi mungkin ini perlu diperbaiki karena etos kerjanya kurang baik. Yang penting nyambut gawe, istrinya nanti mengatakan yang penting kerja Mas, dapatnya berapapun yang penting halal. Jangan minta yang lebih dari itu gitu loh. Pertemuannya di situ. Jadi saya memang melihat ini salah satu fenomena umum karena pertanyaan tentang ini ternyata muncul di mana-mana, yaitu suami-suami yang rajin pengajian tapi tidak rajin menuntut pekerjaan. Padahal beberapa orang malah mengajari menuduh saya ngajari materialisme. Tidak. Tidak, karena hari ini kalau kita enggak punya uang pada minimal makan saja kita enggak bisa nanam padi sendiri. Dan kecuali saya tidak mendatangkan ayat atau hadis atau komentar ulama silahkan. Tetapi intinya menikahi itu untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dan istri karena dinafkahi maka dia melayani suaminya semampu dia gitu kan. Kemarin sudah kita bahas pada waktu yang acara season 1 itu. Walau alam sebab. Oke ya. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang istri sibuk mengajar di suatu yayasan pendidikan. Dan beliau menitipkan anaknya ke orang tuanya. Mohon maaf agak ini terputus karena saya ulangi lagi. Bagaimana hukumnya apabila seorang istri yang ditinggal suaminya dalam keadaan marah dan tidak memberi nafkah lebih dari 10 tahun? Kemudian mengajukan talak ke pengadilan dan disahkan tanpa ada persetujuan suami karena memang suami pergi entah kemana. Kemudian si istri menikah lagi dengan orang lain. Apabila suami yang pergi itu kembali lagi dan menginginkan istrinya kembali padahal istri tersebut tidak mau dan juga sudah menikah lagi, apa ada kewajiban si istri kembali pada suami yang pertama, Ustaz? Tidak ada. Jadi haknya suami adalah ditaati istri dan dilayani oleh istrinya. Tapi haknya istri adalah diberi kecukupan nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Maka tentu saja ketika ada sebuah pernikahan, kemudian suami tidak memberikan nafkah, istrinya akan kesulitan untuk hidup dengan normal, dengan layak. Apalagi kalau istri ini tipenya bukan orang yang bisa bekerja. Karena ada istri yang tipe-tipenya memang cuma di rumah nunggu uang dari suami, memang ada tipenya seperti itu. Ada istri yang kalau tidak diberi nafkah oleh suami terus ngomong, ya udah saya buktikan saya bisa cari uang sendiri, ada. Tapi ada istri yang tidak diberi makan suami, ya poso, ra iso apa-apa. Ya ada toh. Di Magetan enggak ada. Raneng bedane. Jadi gini, setelah itu maka Islam memberikan tawaran kepada istri ini, kalau dia ditinggal bertahun-tahun, uang sebenarnya cuma 3 bulan saja cukup. Kalau yang memperhatikan sigoh taklik itu cuma 3 bulan gak dikasih nafkah aja sudah boleh menyerahkan urusan ke pengadilan. Makanya hewan-hewan yang gak berani gak usah baca sigoh taklik. Karena sigoh taklik itu kalau 2 tahun berturut-turut tidak memperdulikan istri, 3 bulan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, terus apa itu, maka saya nyerahkan kepada pengadilan agar istri memberikan pengganti iwat 10 ribu, maka saya serahkan pengadilan urusannya, maka jatuhlah talak satu saya kepada istri itu. Sigoh taklik itu gitu luar. Coba dibaca lagi yang pengen nikah dan pengen nikah lagi. Itu. Jadi ketika nanti sudah okelah, kita anggap rata-rata saja 4-6 bulan gitu ya. Si istri ini tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari suaminya, maka semua diserahkan kepada istri. Pertama, dia bisa sabar atau tidak. Karena saya kemarin di Solo ketemu istri yang ditinggal suaminya 10 tahun, suaminya pulang lagi dan istri ini bisa menerima. Dia nanya ke saya, Ustadz, apa hak saya atas suami yang pergi selama 10 tahun ini? Ya kalau setiap bulan ibu berak 500 ribu, tinggal dikalikan 500 ribu kali 10 tahun. Karena suaminya pergi 10 tahun itu bawa pulang cuma 500 ribu. Lah kalau ibu mau nuntut suami, ibu wajib, ibu berhak atas nafkah. Maka kalau nafkah itu diuangkan 500 ribu, setiap bulan kalikan 10 tahun. Itu hutang suami kepada ibu. Tapi kalau ibu mau mengikhlaskan, pahalanya besar. Saya ikhlaskan kok Ustadz. Ya sudah. Oh alah, perempuan disakiti aja masih memaafkan gitu loh. Gitu. Terus akhirnya kalau istri ini sabar ya enggak apa-apa, pahalanya besar. Tapi kalau istri ini tidak sabar, dia secara syarat tidak salah, wong dia didolimi kok. Maka langkahnya ada dua. Satu, dia bisa berhutang kepada orang lain, kemudian untuk biaya hidupnya, lah nanti kalau suaminya sudah pulang, sudah bawa uang, itu dibayar oleh uang suaminya. Atau yang kedua, dia bisa mengajukan gugatan cerai, sebab dia sudah terzalimi, dan kalau pengadilan meminta suami untuk pulang, baik suami tahu atau tidak tahu, tapi kemudian tidak pulang, maka pengadilan boleh menjatuhkan perceraian di antara dia dengan suaminya. Lah kalau dia kemudian nikah lagi, suaminya datang, apakah wajib balik sama suaminya? Emang dia masih suaminya? Enggak. Ya kalau lewat depan rumah bilang assalamualaikum mantan, gitu aja gitu loh. Kayaknya aku lebih bahagia deh sekarang daripada orang yang tidak lebih ganteng dari kamu tapi lebih bertanggung jawab, gitu aja. Jadi ya enggak perlu wajib balik lagi ke yang pertama, sudah pisah kok. Tinggal nanti kalau lo, kamu siapa yang misalkan? Pengadilan agama, nanya aja. Hari ini tanggal sekian, nomor sekian diputuskan aku dan kamu berpisah. Aku gak meridoi. Gak penting. Allah meridoi dengan pendapat para ulama bahwa ketika istri sudah lebih dari 6 bulan ditinggal pergi suami, suami diminta balik pulang tidak mau, maka jatuhlah perceraian di antara mereka. Allah meridoi. Kamu gak ridho, ra penting. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana ya tips ya untuk menghadapi suami yang cuek banget? Kadang kalau lagi kumat cueknya, seakan dia punya dunia sendiri. Terkadang saya mengerti, Tat, kalau saya lagi sensitif, cueknya itu loh bikin sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Gitu. Dan bagaimana membuat suami agar bisa romantis? Jazakumullah khair. Oke, Sakitnya di sini katanya. Mudah-mudahan suaminya hadir pada kesempatan kali ini. Bahwa Anda tidak bisa kalau sudah menikah kemudian tidak peduli kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Kafa bil mar'i ithman ayudhoyi amma yakut. Cukuplah seseorang dianggap berdosa kalau mengabaikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dan tadi sudah kita bacakan ayat, perlakukanlah keluargamu dengan baik meskipun kamu tidak suka sama mereka. Jadi kalau kita memang pengen, kalau pas enggak mood pengennya cuek, enggak peduli masuk ke dunia bikinan kita sendiri, maka sebaiknya kamu enggak menikah. Sehingga kamu tidak perlu ditanya, kamu perlakukan apa istrimu, kamu perlakukan anakmu. Sebab kalau kamu sudah menikah, kamu enggak bisa mengabaikan pertanyaan Allah, karena ini amanah. Enggak bisa no kita ngomong, aku enggak senang sama istriku, aku enggak mau diganggu. Ya enggak bisa begitu. Itu orang egois namanya, selfish itu tadi, orang egois. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Lah bagaimana cara menghadapi suami seperti ini? Ya, saya katakan mudah-mudahan suaminya sekarang hadir di sini sehingga mendengarkan bagaimana seorang istri yang kebingungan untuk bersikap ketika suaminya sulit untuk ditebak, sulit diajak bicara itu tadi, dan itu sikap yang tidak baik. Ya. Semua itu dimulai dari cara berpikir. Nek cara berpikir sudah benar, insyaallah benar. Tapi nek cara berpikirnya ya terserah aku kok, sak karepku kok. Lah itu sudah egois banget nek begitu. Ya. Kemudian yang kedua, yang namanya pernikahan itu kan bukan usia tua tapi dewasa berpikir. Sehingga suami ini harus belajar untuk menurunkan egonya. Harus piye carane meskipun saya sedang tidak suka dengan istri tapi sikap saya tetap baik. Nanti para istri juga belajar bagaimana caranya sedang marah sama suami tapi tetap tersenyum di depan suami. Sementara suami juga bersikap bagaimana semarah-marahnya saya tetap pulang ke rumah tetap menyapa istri. Itulah ibadahnya di situ itu. Lah kalau enggak mau berkorban untuk melakukan itu, untuk menyenangkan pasangan, aku ngene ya terserah. Itu namanya orang yang tidak menjadikan pernikahannya sebagai ibadah. Nek sholat, puasa, zakat, haji, itu kan tanpa kamu menikah kamu bisa lakukan sebagai ibadah. Ibadahnya pernikahan itu ya tadi, mencari yang halal padahal sulit, tetap bermuka manis di depan suami padahal tanggal tua, tetap pulang ke rumah padahal sedang marah sama istri. Itu yang namanya ibadahnya dalam pernikahan, ya kayak gitu itu, tetap peduli, tetap menghargai pasangan meskipun hati kita sedang terluka. Dan sakitnya itu di sini. Balas gue. Lah nek nikah sama kayak gini ya capek karena apa, dia enggak pernah dewasa dengan pernikahan gitu loh. Nek gitu caranya piye? Ya parakno nyane ustaz gen dionek-onekke karo ustaz. Kayak karepe piye? Awak wis tuwa sekenan ngono kok jerone kaya cah petang tahun. Nek kesentok sithik meneng, kesentok sithik meneng gitu. Padahal pendak dino gur nyentak-nyentok terus gitu loh. Apa kata Aisyah ketika ditegur Rasulullah? Ya Aisyah, aku tahu loh kamu sedang marah kepadaku atau sedang ridho kepadaku. Min aina ta'rifu dzalika? Dari mana Anda tahu Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kalau kamu sedang marah kepadaku, kamu akan mengatakan demi Tuhannya Ibrahim ketika bersumpah. Tapi kalau kamu sedang ridho kepadaku, kamu akan mengatakan demi Tuhannya Muhammad ketika bersumpah. Apa kata Aisyah? Ajal, ya Rasulullah, wallahi ma'ajulillah ismak. Memang begitu Rasulullah, benar apa yang Anda katakan. Dan demi Allah, saya ketika tidak suka kepada Anda, semua pekerjaan saya kerjakan seperti biasa, cuma saya tidak mau menyebut nama Anda. Maka saya ganti dengan demi Tuhannya Ibrahim, bukan dengan demi Tuhannya Muhammad. Ini menunjukkan bahwa dalam keluarga itu ya begini yang dilakukan, meskipun kita sedang tidak suka sama pasangan, tapi tetap memperlakukan dengan baik. Itulah pekerjaan orang dewasa. Nenek tidak suka dengan pasangan terus menunjukkan sikap kayak kanak-kanak, gak mau pulang, gak mau masak kalau perempuan, ngobel bapak, pak jemputin aku mulai, aku lagi jelek karo bojoku. Mungkin cah cilik kabeh. Cah cilik ning iso gawe cah cilik, itu keajaiban dunia ke-8. Iya, Ustaz. Gimana cara mendekatkan suami dengan keluarga saya? Selama ini suami gak pernah interaksi layaknya menantu dan mertua sama orang tua saya. Padahal suami menuntut saya untuk bersikap sopan dan ramah kepada orang tua suami. Tapi gak ada timbal balik di keluarga saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya tadi sudah memasukkan item ini ke dalam perlakuan yang tidak baik secara sikap, yaitu memutus tali silaturahmi dengan keluarga istri. betul bahwa setelah menikah itu istri lebih mendahulukan suami dari semua makhluk di muka bumi ini, dan seorang suami lebih mendahulukan ibunya daripada semua makhluk di muka bumi, ya memang seperti itu. Tetapi maksudnya bukan kemudian memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga istri, karena istri kita menjadi seperti ini tuh tidak langsung lahir. Ada ibunya yang menghamil dia selama 9 bulan, ada orang tuanya yang mendidik dia sekian tahun, ada biaya yang dikeluarkan untuk menyekolahkan dia sampai kemudian ketemu diniyah atau ketemu rohis kemudian jadi orang pengajian. Kita tidak bisa kemudian melupakan jasa orang tua istri kita gitu loh. Toh seandainya orang tua istri kita itu musyrik, orang non-Islam, kemudian perlakuannya kasar pun kita tetap harus memperlakukan mereka dengan baik. Yang tidak boleh adalah menuruti keinginan mereka dalam maksiat kepada Allah. Nah, tolong ingatkan kepada suami. Karena kalau nanti kamu punya anak perempuan, besok rasanya juga seperti itu kalau anak perempuanmu dinikahi laki-laki lain dan dia diperlakukan seperti itu. Dan akan seperti itu. Kenapa? Karena jaza min jinsil amal. Wong uripe gur ngunduh wae pakerti. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak disayangi, tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Jadi mas kowe iki ndek anak wedok, sampeyan so, anakmu wedok digowo wong liya, ora mulih-mulih lho mas kowe nganti nangis-nangis ndelolo lho. Soale apa? Soale kowe saiki ngono karo ibuku, karo bapakku. Jadi agar besok juga perlakuan menantumu baik kepadamu, ayo perlakukan orang tuaku dengan baik. Mungkin tidak seperti ibumu, tapi jangan juga tidak seperti orang lain gitu loh. Jangan seperti orang lain yang bukan saudara. Jadi kalau ibumu sebulan sekali, ibu saya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali lah, tapi coba ke sana. Aku rasa seneng ketemu wong tuamu, ya ora apa-apa. Mudah-mudahan kamu jadikan itu sebagai dakwah. Karena dakwah itu berarti bertemu dengan orang yang tidak disukai, tapi diberitahu, memberitahukan Islam kepada mereka gitu. Jadi diajak bicara baik-baik, cari waktu agar suami bisa bersikap balance, seimbang, karena ini jadi gak baik kalau memutuskan silaturahmi dengan keluarga istri. Hatta keluarga istri non-muslim, hatta keluarga istri ini misalnya taruhlah anak musyrik, hatta keluarga istri gak sholat sekalipun, selama di sana nyok menantung silaturahmi dan mengajak mereka kepada Islam gak ada masalah. Yang penting ya jangan lama-lama lah, pagi datang nanti siang atau sorenya sudah pulang kalau ternyata keadaan di sana ternyata sangat buruk. Karena ada juga istri yang setelah pulang ke rumah ternyata berinteraksi dengan keluarganya kemudian dipengaruhi. Di Solo saya menemukan istri akhirnya minta cerai dari suaminya karena dibujuk-bujuk sama keluarganya gitu loh. Nah kalau sudah seperti ini yang kita tinggal ngatur polanya, jangan sampai nginep sehingga di sana sibuk, satu hari sudah sibuk terus pulang. Tapi kalau sampai nginep kemudian omongan-omongan dari keluarga istri sangat merubah cara berpikirnya, ya sebaiknya dibatasi. Tapi nek diputus itu kok tidak baik gitu. Wallahualam. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya baru menikah sekitar 2 bulan yang lalu. Pernikahan saya ternyata masa lalu istri saya itu sangat buruk sekali Ustaz. Setiap saya mengingatkannya, saya sangat kecewa Ustaz. Beri saya solusi agar saya ridho dan menerima istri saya yang sekarang ini dan masa lalunya. Mohon nasihatnya. Ada satu materi saya tentang bagaimana menumbuhkan sakinah dalam keluarga. Itu yang pertama adalah menerima siapapun pasangan kita dengan baik, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena Al-Quran mengatakan litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram kepadanya. Jadi kamu rasa tentram kepada istrimu atau kepada suamimu. Lah kalau istrimu sudah kamu tolak, otomatis rasa tentram itu tidak akan hadir. Misalnya begini, yang bisa membuat kita hilang gerahnya itu ada banyak. Ada AC, ada kipas angin, ada majalah yang bisa kita pakai kepet-kepet, ada banyak. Nah sekarang kamu sedang ada di dalam satu ruangan yang enggak ada AC-nya, terus kipas anginnya non jauh di sana, yang di bagian sini malah tidak ada, tapi enggak apa-apa, ya. Anda cuma punya majalah, maka satu-satunya cara adalah Anda menerima majalah. Ya sudah, saya akan menyamankan diri dari gerah dengan majalah ini. Daripada majalah Anda taruh kemudian Anda bilang, kudune ngene iki eneng asene, kudune ngene iki eneng asene. Akhirnya apa? Anda gerah terus padahal ada yang bisa Anda lakukan meskipun cuma sedikit. Jadi kalau orang sudah punya istri kok ngomong kudune iki dudu kuwi Ustaz, kleru. Kowe apa wong siyah apa piye ngarani nabine kudune Ali dudu Muhammad. Malaikat Jibril nganti kleru lho. Jadi yang perlu diyakini bahwa Allah itu adil. Ini haram tu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Jadi siapa yang sekarang menjadi istrimu itu Allah yang menakdirkannya. Allah tidak mungkin dolim. Kok istri saya masalahnya jelek ya Ustaz? Ya, apa kamu baik juga? Kayaknya juga jelek kan kalau jujur. Kamu kan enggak belum cerita apa kamu sebaik apa di masa lalunya. Bisa jadi kamu juga jelek juga. Lah kalau seorang jelek ketemu jelek, kenapa harus menyalahkan Allah? Yang kedua, itu kan pilihanmu sendiri. Sekarang kalau dia jelek, saatnya kamu menjadi pemimpin. Yang salah satu arti pemimpin adalah meluruskan ketika istrinya menyeleweng. Didik istrimu, didik dia, ajak ke pengajian, kasih tahu dan macam-macam. Lah kalau Anda ternyata sudah mengajari dia, ternyata dia enggak bisa juga, ya sudah. Anda ceraikan dia, tapi kan Anda sudah mendidik dia semampu Anda. Tapi sekarang terlalu dini untuk mengatakan saya enggak cocok dengan dia, masalahnya buruk gini-gini karena sudah terlanjur. Sekarang saatnya Anda mendidik dia. Yang ketiga, ingat loh Mas, enggak ada orang yang sempurna. Anda kadang-kadang menyesali istri kemudian membayangkan menikah dengan orang lain karena di mata Anda orang lain tampak sempurna. Padahal istri dari orang yang suami dari orang yang Anda anggap sempurna saja mengeluh punya istri seperti ini. Gitu loh. Jadi Anda bayangkan bojoku cendek, aku nek entuk dhuwur kan apik. Padahal sing dhuwur kuwi tipe ora iso masak. Padahal bondol jenengan ra akeh. Ya golek sing pinter masak karo dhuwur no Ustaz. Sing pinter masak karo dhuwur kuwi tibake rupane ireng. Ya golek sing putih no Ustaz. Sing putih kuwi tibake dijak ngomong ra nyambung-nyambung. Percayalah, sawang sinawang. Orang merasa kalau nikah dengan dia hidupku bahagia, enggak. Dia bahagia karena suaminya itu. Nanti nek dia cerai dan nikah dengan kamu ya jadi aja seperti yang kemarin gitu loh. Kenapa? Karena kamu juga suaminya, bukan dia. Wallahualam. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana suami yang tidak berusaha mencukupi keluarganya, bahkan tidak peduli dengan pendidikan anak-anaknya? Saya merasa seperti sapi perahan, Ustadz. Sapi perahan, Ustadz. Kadang-kadang tidak kuat untuk sabar. Bahkan lebih banyak dosa-dosa saya karena bicara ketus, karena kesal kepada suami. Bahkan untuk ibadah harus saya paksa, Ustadz. Saya merasa lebih banyak dosa daripada pahala, walaupun sudah saya korbankan segala harta dan jiwa saya dan waktu saya. Tolong nasihati saya, Ustadz. Wajah-wajah cerah berkudung ternyata banyak masalah ya. Gini, menikah itu harusnya dengan keridoan. Saya ridho kamu jadi suami saya, mudah-mudahan kamu ridho saya jadi istri Anda. Kalau udah sama-sama ridho, maka konsepnya bukan mengeksploitasi, tapi saling bekerja sama. Orang yang tereksploitasi dalam pernikahan otomatis lama-lama merasa tidak kuat. Kok penak banget bojoku gur ngono-ngono wae. Aku wis banting tulang mau remuk-remuk kayak gini kok dia mbak mau mengerti. Maka yang terjadi akhirnya nikah itu bukan ibadah. Tapi mengeluh, tidak sabar dan kadang-kadang memamerkan amal solehnya. Saya sudah begini tapi suami saya tidak. Itu kan memamerkan amal solehnya. Maka sekarang yang Anda lakukan adalah satu, ngajak ngomong sama suami. Nek jenengan tidak bisa ngomong karena suami enggak dengar, ajak suami ketemu dengan orang yang disegani, Pak D-nya, Pak L-nya, kakak Anda, bapak Anda, silahkan omong untuk mengatakan wong urip nikahi orang ini iki carane. Lho, bojomu merasa binatang kurban yang tidak jadi disembelih. Masih diperah-perah terus belum disembelih gitu loh. Enggak baik. Kamu sebagai laki-laki harus tanggung jawab. Kamu punya anak-anak harus mikir bagaimana biaya-biayanya. Kalau kamu tidak punya biaya, kamu juga harus pastikan kepada istrimu bahwa anakmu nanti akan bisa sekolah. Apakah nanti kamu akan nembus pesantren untuk minta keringanan? Tapi lakukan itu agar istrimu nyaman. Nah, yang ngomong begini kalau istrinya yang ngomong suami dengarkan tinggal nyari waktu. Tapi kalau istri ngomong suami enggak dengarkan berarti nyari orang lain. Apakah ustadz? Apakah mertua Anda, apakah bapak Anda, apakah kakak laki-laki Anda ada, apakah saudara laki-laki suami. lakukan itu dan minta komitmennya. Kalau suami aku yang ngene iki, sekarang keputusan tinggal kembali kepada Anda. Sabar apa enggak? Kalau Anda sabar, mudah-mudahan berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Anda punya kekuatan yang cukup. Kalau tidak, secara syariat Anda minta cerai dari suami seperti ini boleh. Karena Islam tidak memaksa Anda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Anda tidak sukai, setelah itu Anda merasa menderita dan tidak jadi pahala karena Anda tidak ikhlas. Boleh. Bariroh itu menikah dengan Mughith. Setelah itu Bariroh dimerdekakan. Akhirnya dia secara otomatis bercerai dengan Mughith. Mughith berjalan-jalan di belakang Bariroh sambil menangis-nangis agar Bariroh kembali menjadi istrinya. Bariroh tidak mau. Menakjubkan sekali kebencian Bariroh dan kecintaan Mughith. Suaminya sangat cinta, istrinya sangat benci. Setelah itu Rasulullah mengatakan ke Bariroh, mbok balen karo bojomu, wong yo kuwi bapake anak-anakmu. Atau apa kata Bariroh? Ini perintah atau saran Rasulullah? Saran. Kalau perintah saya lakukan, saya kembali kepada suami yang sebenarnya saya tidak suka. Tapi kalau ini saran, saya tidak mau kembali. Dan Rasul menghargai pilihan Bariroh. Enggak mau. Wong dia menderita kok jadi istrinya Mughis. Tapi kalau itu perintah Rasul, Bariroh akan kembali. Karena apa? Ada hal yang tidak diketahui Bariroh tapi diketahui Rasul gitu loh. Jadi menikah itu pilihan. Kalau Anda tidak mau melanjutkan, Anda boleh menghentikan. Tapi ingat, cari alasannya yang tepat. Ada hadis yang mengatakan, ayu mamro'atin sa'alat zaujaha tolakon min ghori ba'sin fa'harumun alaihi ro'ihatul jannah. Perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. Itu kalau tanpa alasan. Tapi kalau alasannya suaminya selingkuh, suaminya enggak ngasih nafkah bertahun-tahun sampai menderita, suaminya enggak peduli pada keluarga, suami enggak didik anak-anak, malah pergi kemana-mana, itu alasan. Jadi kalau Anda daripada mengeluh-mengeluh terus, mending Anda hentikan pernikahan Anda. Tapi kalau Anda tidak ingin berhenti dari pernikahan itu, teruskan dengan kesabaran, salah satu ciri orang sabar, tidak mengeluh. Salah satu ciri orang sabar, tidak mengeluh. Ngeluhnya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi nek menurut saya begitu, nek jenengan ngeluh-ngeluh tok, sing ngrungokke sapa saya gatel kok. Sakitnya itu di sini. Gitu loh. Jadi nek jenengan ngelah-ngeluh terus, sing ngrungokke wae gatel, Mbak. Ra, kowe kapan orang ngomong bab bojomu elek terus ngono kuwi? Mbok wis pisah wae. Nek kon pisah ra gelem, ning nek ora pisah ngelah-ngeluh ndak dino, ya akhirnya kan jelek yang ngrungokke. Islam memberi hak kepada Anda untuk menentukan apakah pernikahan Anda teruskan atau tidak. Kalau laki-laki dengan menceraikan, kalau istri dengan menggugat cerai. Tetapi kalau sampai istri ini alasannya dibuat-buat, haram baginya mencium bau surga. Tapi kalau tidak dibuat-buat, suami selingkuh itu bukan alasan yang dibuat-buat. Suami tidak ngasih nafkah itu bukan alasan yang dibuat-buat. Suami yang berjudi, suami yang minum-minuman keras itu bukan alasan yang dibuat-buat. Itu justru bertepatan dengan hadis yang mengatakan man ra'a minkul mungkaron falyughayyiru. Kalau kamu lihat mungkaran, rubahlah. Lah kemungkarannya itu suamimu ndak dino mulang ke rumahmu, kamu tidak mau merubahi. Kan ra cocok karo hadis kuwi. Gitu loh. Ya. Jadi termasuk tema yang mungkin banyak sekali orang-orang tidak paham dalam pernikahan Islam itu adalah memandang tentang perceraian. Banyak ibu-ibu yang datang di sini itu sudah terkontaminasi oleh cara berpikirnya orang Nasrani. Piye carane nek wis nikah aja nganti pisah apapun yang terjadi. Itu pikiran salah. Itu Nasrani yang mengatakan begitu. Nikah itu untuk bahagia. Kalau Anda tidak bahagia, ya bercerailah dengan baik. Coba. Abu Bakar melihat anaknya Abdullah nikah dengan Atiqah yang sangat cantik, suka main-main gojek sampai lupa waktu sholat. Kemudian 3 kali berturut-turut Abu Bakar menemukan Abdullah ternyata masbuk sholat subuh. Bukan tidak sholat loh, masbuk loh. Langsung dipanggil, ceraikan istrimu. Bukan untuk itu menikah. Abdullah menemui Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah suami, bapakku minta agar aku menceraikan istrimu, turuti bapakmu. Nek orang psikologi mbok dikon ngomong se, mbok dijak rembugan se, musyawarah se, mbok dikasih peringatan, mudah-mudahan itu yang terakhir kalinya. Kemarin ada mahasiswa psikologi saya bilang, aku lebih percaya Abu Bakar dan Ibrahim yang menyuruh Ismail ganti istrinya, menceraikan istrinya itu daripada profesormu. Jadi ibu-ibu harus berpikir, kalau saya menikah dengan kamu, amal soleh saya harus banyak, takwa saya harus bertambah. Kalau hanya untuk menangis setiap hari dan saya tidak yakin jadi amal soleh saya, ya buat apa pernikahan diteruskan? Gitu. Ingat, saya bukan mengajarkan perceraian, tapi saya tidak rela kalau dalam pernikahan orang tidak sakinah. Karena sakinah itu adalah buah dari pernikahan. Kalau ada keluarga tidak sakinah, mesti ada yang salah. Minum obat kok enggak sembuh, berarti obatnya salah. Sakinah mawaddah warahmah itu cuma ada satu dalam satu ayat, dan ayat itu tentang pernikahan, bukan tentang yang lain. Gitu, Ustaz. Sudah. Sampai jam berapa? Masih 15 menit. Masih ada waktu 15 menit lagi, kita lanjutkan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, apakah suami kita di dunia ini juga akan menjadi suami kita kelak di akhirat? Ataukah para istri bisa memilih laki-laki lain di surga kelak sesuai keinginan kita, Ustaz? Iya, mudah-mudahan dua-duanya masuk surga. Sebab kalau istrinya masuk surga, suaminya tidak, otomatis mau milih siapa? Masa memilih ahli neraka gitu. Tapi kalau suaminya masuk surga, maka istri tidak akan memilih yang lain, karena laki-laki yang masuk surga akan menjadi jauh lebih baik daripada semua bidadara-bidadara yang ada. Termasuk perempuan yang masuk surga, dia akan menjadi jauh lebih baik dari bidadari-bidadari yang belum tersentuh manusia. Karena bidadari diciptakan langsung begitu, sementara perempuan dan laki-laki yang masuk surga butuh perjuangan untuk bisa masuk ke sana. Hari ini mungkin saking mangkelnya sama suami bilang, aku gak masuk surga, ramilih kowe mas dadi bojoku. Saking mangkelnya. Tapi besok kalau sudah masuk surga, pangling sama suaminya. Umurnya 33 tahun, dadanya bidang, wajahnya berseri-seri. Kan begitu nanti. Jadi logika akhirat jangan dipakai dengan logika dunia. Jadi sekarang gak usah bahas itu, bahas mudah-mudahan kamu masuk surga dulu, itu penting dulu gitu loh. Mas, nanti kalau surga saya milih siapa Ustaz? Nanti saya pusing gimana? Ada panadol enggak ngedi adi neraka sana? Barku tiba era mlebu swarga lah, kasihan deh lu nek ngono carane. Sekarang dibahas adalah satu, pastikan Anda masuk surga dulu, itu saja dulu titik. Yang lain gampang, nanti milih saya juga boleh. Jadi kadang-kadang kita sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan tidak penting gitu loh. Yang paling penting sekarang masuk surga dulu, yang lain nanti gitu. Insya Allah semuanya akan sesuai dengan apa yang kita jalani sebagai amal soleh. Oke. Ada masuk lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Iya, silahkan Ibu. Bagaimana cara saya menghadapi suami yang gampang marah? Saya tidak ingin keluarga saya baik-baik saja. Loh, saya tidak ingin keluarga saya baik-baik. Maksudnya ini, saya ingin keluarga saya itu baik-baik saja saat itu. Kalau konsep kita adalah mencari keseimbangan, maka seorang istri yang mengeluh bagaimana menghadapi yang suami yang suka marah, cek dulu, jangan-jangan yang membuat suka marah itu jenengan sendiri. Wajah jenengan itulah yang membuat kemarahan datang tiba-tiba, itu loh. Setuju, setuju Ustaz. Sebab kemarin terakhir saya siaran di Radio His FM itu ada seorang istri yang bertanya begini, Ustadz bagaimana seorang istri yang selama satu tahun ditelantarkan suami, apakah boleh istri seperti ini menuntut gugat cerai? Saya katakan boleh, karena selama satu tahun sudah ditelantarkan suami. Setelah itu ada SMS masuk, Ustadz saya suami yang diceritakan itu. Dan saya tidak melantarkan suami, tapi istri. Tapi setiap kali saya pulang, wajah istri saya cemberut, enggak pernah melayani saya, saya ajak tidur enggak pernah mau, dan perlakuannya kepada saya sangat tidak baik. Sehingga saya kemudian mengabaikan istri saya. Jadi SMS itu seringkali tidak mewakili kenyataan yang ada di lapangan. Tapi kalau pertanyaannya boleh enggak seorang istri yang dilantarkan suami selama satu tahun minta gugat cerai, boleh. Bahwa nanti ternyata suami merasa tidak menelantarkan itu urusan lain, tapi pertanyaan itu jawabannya seperti itu. Jadi sekarang suami saya suka marah, coba ibu bercerminlah, jangan-jangan penyebab kemarahan itu ibu sendiri. Datang sampai ke rumah gak dibukakan pintu, sekali dibuka wajahnya kayak tanda tanya ngelumpuk di satu titik gitu loh. ngomong selalu ketus, selalu bantah, disuruh apa-apa, selalu ya kalau disuruh tuh selalu cari alasan nanti aja deh gitu loh. Seperti itu, misalnya suruh bikin teh, ora tau blonjoe nyaluk teh. Ya sapa sing seneng tau nek ngono kuwi. Teko rumah, assalamualaikum. Oh, sudah pulang toh, tak pikir nanti 2 jam lagi. Ya nang mari anyel tau ngono kuwi gitu loh. Ada makanan enggak, Mi? Aku mau makan. Emang kamu ngasih biaya, ngasih nafkah kepadaku? Loh, kan bikin marah terus gitu loh. Maka kalau begini saya harus menebak dulu pilihan paling buruk. Jangan-jangan ibulah yang menyebabkan suami gampang marah. Dah, sekarang istrinya nge-SMS lagi. Enggak, Ustadz, saya istri yang soleha insya Allah. Oke, berarti suami Anda yang jelek. Ayo kita bahas. Kenali dulu kemarahannya kenapa. Ada beberapa kemarahan itu yang sifatnya berpola. Ada polanya. Setiap kali menemukan pakaian yang belum bersih, marah. Itu berarti ada polanya. Setiap kali tanggal tua sampai di rumah tahu kalau ada tetangga punya kerja, ada apa namanya, kemudian marah, berarti ada polanya gitu. Nah, kalau untuk kemarahan-kemarahan yang sifatnya berpola ini, Anda harus mencari penyebabnya. Kalau penyebabnya adalah rumah enggak bersih, berarti pastikan rumah sudah bersih sebelum suami sampai di rumah. Kalau penyebabnya adalah sambutan istri yang tidak hangat, maka hangatkanlah sambutan ketika suami datang ke rumah. Kalau penyebabnya adalah karena informasi tetangga punya kerja padahal enggak punya uang, semua undangan untuk nyumbang disembunyikan dulu sampai nanti malam makan baru ngomong. Gitu. Tapi untuk kemarahan-kemarahan yang tidak berpola, tahu-tahu marah, Anda perlu menahan diri, sebaiknya menghindar. Karena kadang-kadang kemarahan itu bukan untuk istri. Suami di kantor marah sama atasan tapi enggak bisa melawan. Temennya satu ruangan dipecat sama kantor. Dia enggak bisa terima, tapi enggak bisa merawan karena keputusan kantor. Nah, dia pulang ke rumah langsung marah-marah. Sebenarnya dia marah sama atasan di kantor, tapi istri di rumah merasa dia dimarahi. Nah, karena kasus ini, maka kalau marahnya tidak berpola, istri menghindar dulu. Ambil air wudhu, apa baca istighfar, atau pergi dulu. Nanti cari waktu ketika sudah malam, mau tidur atau makan malam baru ngomong. Sebenarnya kenapa mas kok marah-marah? Perasaan saya tidak melakukan kesalahan. Iya dek, tadi itu di kantor ada temanku satu kerja yang dipecat, aku itu marah banget sama kantor. Ya sudah, tapi lain kali kalau gitu tuh kalau marah itu pada tempatnya. Wong aku bukan penyebab kemarahanmu, kok marah sama aku kan gak tepat. Tapi seringkali dalam rumah tangga itu begitu. Orang marah-marah itu sebenarnya penyebabnya bukan orang di dalam rumah. Tapi dia tidak pintar mengelola perasaannya sehingga kemarahan dari luar dibawa ke rumah. Lah kalau istri tidak bisa bersikap bijaksana, begitu suami marah langsung nantang-nantang gitu loh. Karmu piye to Mas? Wis ra tau mblonco, metu-metu tekan ngomah gur nesu wae. Aku salah ku apa to Mas? Aku salah terus karo kowe. Lah padahal suaminya marahnya itu untuk orang kantor gitu loh. Nah itu namanya ada proses klarifikasi dalam kemarahan itu. Nah nanti kalau itu menghindar dari yang duduk berjalan, dari yang berjalan pindah ruangan, ambil air wudhu, kalau perlu sholat, baca istighfar. Terus menghindar, nunggu sampai nanti waktunya kondusif baru ngajak ngomong. Untuk kemarahan yang tidak berpola seperti itu. Kalau berpola ya tinggal kenali polanya dan jauhilah hal-hal yang menjadi pemicu munculnya kemarahan itu. Walau alam sholat. Masih ada beberapa pertanyaan. Masih ada waktu 7 menit lagi, tapi sebelumnya ada pengumuman yang saya sampaikan dari panitia. Yang pertama adalah dibuka pendaftaran Griya Quran Ulul Azmi Jalan MT Haryono di rumahnya Ibu Bidan Widya Stuti. Ya, Griya Quran. Ya, ini sudah mulai membuka pendaftaran, nanti bisa langsung meminta brosurnya di panitia di depan. Ya, pendaftaran Rp10.000 masuk setiap satu pekan 2 kali, hari Ahad dan Sabtu sore, insyaallah. Kemudian yang kedua, kajian intensif di 2 November 2014 dengan tema fitnah akhir zaman yang kedua oleh Ustadz Yusuf Helmi dari Tawangmangu, bertempat di Masjid Al Amanah PU Magetan, Jalan Hasanuddin, ya, PU Magetan, tanggal 2 November 2014 pukul 9 pukul 8.30 menit. Ya, maka bisa kita catat agenda kita biar bisa hadir pada kajian tersebut. Baik, untuk kita lanjutkan. Ya, masih ada pertanyaan. Ustadz, saya baru menikah dan sebelumnya saya masih sedikit ilmu agama. Bersyukur sekali menikah dengan suami yang mau mendidik ilmu agama. Tapi terkadang beda pendapat tentang kecukupan rezeki, Ustadz. Bukannya zuhud dunia, hanya ingin kami belajar mencukupi anak-anak kami kelak. Tapi kalau bicara soal usaha atau pekerjaan, saya jadi merasa bersalah dan merasa materi. Jadi merasa bersalah juga karena saya sudah bekerja sebelum menikah hingga sekarang. Takut kurang waktu untuk suami. Tapi saya merasa kami belum mampu untuk mencukupi bila telah diberi anak nanti. Mohon solusinya, Ustadz. Gini, sekali lagi, memberikan nafkah kepada keluarga. Nafkah itu nanti kalau para ulama memerinci, yang paling pokok ada 4, yaitu sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Adapun selebihnya dari itu nanti para ulama berbeda pendapat. Semua yang dibutuhkan untuk hidup layak itu disebut nafkah. Ya, perempuan yang dulunya adalah berasal dari keluarga terhormat, kemudian tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sendiri karena punya banyak pembantu, maka nanti laki-laki yang menikahinya termasuk memberi nafkah adalah menyediakan pembantu. Itu termasuk perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebenarnya ini sesuatu yang adil ketika nanti suami pulang ke rumah dilayani selayaknya raja. Sementara istri diwajibkan melayani itu dengan kompensasi dia fokus pada pelayanan, bukan pada pengadaan hal yang dipakai untuk pelayanan. Karena itu disediakan suami. Maka ketika suami itu memberikan nafkahnya terbatas, sebenarnya pelayanan yang dia dapat istrinya juga terbatas, juga harus maklum gitu loh. Ya, harus maklum karena kompensasi sebenarnya antara pelayanan istri dengan nafkah itu merupakan kompensasi, merupakan ganti rugi. Lah karena itu maka ketika membicarakan tentang kecukupan nafkah, itu persoalannya adalah persoalan akidah. Bahwa sebagai seorang suami kita harus bekerja keras dengan pekerjaan yang kita lakukan, bukan bermalas-malasan. Nah, setelah bekerja keras itu hasilnya berapa? Itulah kecukupan nafkah itu. Kalau kita ngomong tentang ukuran-ukuran, itu bisa menjebak. Misalnya saya ngomong, saya minta 1 juta mas untuk biaya hidup saya. Suami-suami tertentu, kadang-kadang 1 juta itu rasa ndak nyambut gawe wis cukup. Wong dia datang dari keluarga kaya. Tapi suami-suami tertentu angkat 1 juta itu jadi trauma, karena dia bekerja keras cuma dapatnya 500. Maka yang ditolak ukurkan adalah kemampuan bekerja keras suami. Dusa'atin min sa'atihi wa mangkudira rizku falyun fikmima atahullah. Barang siapa yang lapang rezekinya memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya, adapun yang disempitkan rezekinya, maka di Allah tidak akan memberikan beban di luar apa yang dia berikan kepada laki-laki ini. Jadi bukan angka, kalau angka kadang-kadang angka yang kita sebutkan itu menjadi sensitif bagi orang tertentu, ngono kuwi gampang. Semono ki aku rasa nyambut gawe wis turah. Ya. Tapi ada juga semono itu nyambut gawe nganti berhari-hari enggak mencapai angkanya. Maka keseimbangannya adalah si laki-laki mengerahkan segala kemampuannya untuk bekerja, si perempuan mengatakan ketika suaminya akan bekerja, iyyaka wa hasbil haram. Inna nasbiru al-ju wal atas wala nasbiru ala nar. Mas, nek ajeng golek rezeki ngati-ati. Hati-hati nek padhos sing haram, kula niku nek ora mangan ora ngombe betah. Wong kula niku sak durung nikah njenengan pun poso ndhaut. tapi kula mboten kuat nek mlebu neraka. Dadi sing penting yang nyambut gawe entuke piro niku kula tampa. Jadi keseimbangannya di situ, istri mengendalikan dengan kata jangan mencari yang haram, suami mengendalikan diri dengan kata saya sudah melakukan sebisa mungkin yang saya lakukan, kan begitu. Lah kalau ngomong tentang kebutuhan-kebutuhan dengan angka-angka memang sangat sensitif. Tetapi para suami juga harus tahu bahwa angka-angka itu tetap akan muncul karena kita tidak bisa mengelola sendiri. Kita enggak bisa nanam sendiri, enggak bisa bikin baju sendiri, enggak bisa bikin roti sendiri, enggak bisa ngajar anak sendiri. Sehingga muncullah baju yang dibuat konveksi, muncullah beras dan masakan yang dikeluarkan rumah makan, maka muncullah SPP yang dikeluarkan oleh sekolah. Itu angka-angka yang disediakan pada pihak-pihak yang akhirnya kita pakai untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Dan karena itu tidak bisa diabaikan. Karena itu saya teringat sebuah hadis yang mengatakan anfik ya ibna adam unfik alaika. Wahai para laki-laki, berkomitmenlah untuk memberikan nafkah pada keluargamu, maka dengan komitmen itu Allah akan memberikan nafkah kepadamu. Jadi kalau ada orang kok abot men goleki nafkah buat keluarga, jangan-jangan pancen wis malesik di awal. Itu. Saya menemukan ada penjual kerupuk setengah jam sebelum sholat duhur sudah masuk ke masjid, mandi-mandi di masjid, duduk baca Quran, kemudian menunggu sholat duhur. Setelah duhur ternyata istirahat lagi, tidur sampai jam 2, habis itu baru keliling ngelilingkan kerupuknya. Lah nek ngono kuwi tibake ora cukup, soleh tapi tidak berdaya guna. Kenapa? Karena kamu punya istri, punya anak, itu tanggung jawabmu dan kamu akan ditanya Allah tentang apa yang kamu lakukan kepada mereka. Jadi kesolehan seseorang itu bukan dilihat dari dia baca Quran atau baca hadis atau sholat. Dia bekerja keras untuk mencukupi nafkah keluarga, itu juga kesolehan laki-laki dalam ukuran rumah tangganya. Nek gur sholat karo poso, rasa nikah baik, sholat atau poso nganti mati, rapopo. Kowe ora ditakon anak bojomu, nek kowe ndak anak bojo, kowe ora iso jawab, aku ora iso ngeni nafkah soalnya aku sholat karo poso. Ora iso. Nah, logika ini yang harus kita tanamkan. Tapi beberapa laki-laki merasa dirinya menjadi Muhammad. Akhirnya ketika datang ke saya, Ustadz, saya kan Muhammad nyari Khadijah. Saya bilang, Muhammad kuwi ditemukan, bukan menawarkan diri. Khadijah yang tahu Muhammad ki apik sehingga menyuruh salah satu pondoknya untuk mengamat-amati. Amat-amat to nek apik aku gelem dadi bojone. Ora kok wong teko, Khadijah, aku Muhammad lho. Sadar enggak kowe? Muhammad kawi 2. Muhammad tok nganggur. Itu kamu Muhammad kawi 2. Saya kerjaannya Iqomatuddin. Kalau sudah begitu Allah yang tahu. Ada ikhwan ngomong sama istrinya, saya rapat untuk Iqomatuddin, untuk perjuangan Islam, dari rumah berangkat jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Saya ada di situ dan rapatnya lebih sedikit daripada ngobrolnya. Istrinya cerita kemana-mana, suami saya berjuang loh, ini sedang merencanakan pengeboman apa. Enggak, yang di sana, sate di sini lebih enak ya daripada tempat saya. Saya hadir di rapat-rapat itu dan saya tahu tidak semuanya betul-betul full memikirkan umat. Beberapa itu cuma makan ganti tempat, beberapa cuma tidur ganti tempat. Rapatnya cuma 2 jam, dari rumahnya 12 jam. Menyakitkan fakta-fakta seperti itu. Tapi karena saya ada di antara mereka, ayo paduan karo aku. Betul enggak kamu berjuang sehingga kamu memaksa istrimu bekerja dan kamu mengatasnamakan perjuangan untuk membuat kamu nganggur. Betul seperti ini perjuangan itu, cuma pindah dari satu rapat ke rapat yang lain dan rapatnya pun setengah jam selesai, kenapa jadi 4 jam molor? Karena ada yang datang terlambat, karena setelah itu gak langsung rapat tapi ngobrol ngalor ngidur gak jelas, karena setelah rapatnya setengah jam ditutup dengan makan bersama. Kalau sudah seperti itu, serahkan sama Allah tentang kejujuran hati kita masing-masing. Itu saja sih, tapi berat menjalani hidup kalau antara suami istri tidak saling memahami, intinya itu aja. Walau alam so. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, karena masih ada juga beberapa SMS yang belum. Karena waktu sudah menunjukkan zuhur, karena itu tadi tidak bisa terjawab semuanya, mohon maaf. Ya, insya Allah nanti kita bisa melanjutkan pada sesi SKS yang ketiga. kalau Allah mengizinkan kembali kita bisa hadirkan kembali Ustadz Dries Moro Kurniawan. Dan beliau memang masih menulis di majalah kesayangan kita, yaitu majalah Ar-Risalah, Menata Hati Menyentuh Ruhani. Barangkali nanti Bapak Ibu sekalian menginginkan buku ini, setiap bulan sekali hadir di tengah-tengah kita di Magetan di Jalan Sawo nomor 13. Ya, beliau memberikan tulisan-tulisan berkenaan dengan keluarga, ya, keluarga. Demikian, sebelum kita tutup, kita kembalikan kepada pembawa acara. Kami mohon Ustadz untuk memimpin doa agar betul-betul yang hadir di sini betul-betul kita bersama-sama menjadikan keluarga ini keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dan keluarga menjadi baiti jannati. Kita betul-betul memohon dengan betul-betul tunduk dan patuh, ya, bahwa doa-doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ustadz. Ini ciri khasnya orang-orang Jawa Timur ya. Kalau saya pergi ke Jawa Timur, isi pengajian hampir semuanya meminta penutupan dengan doa. Ini berbeda dengan Jawa Tengah. Sebagian minta, sebagian tidak. Jawa Timur hampir semuanya. Tapi baik-baik saja sih, insya Allah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya yuhaladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, alahya'i minhum wal amwat, innaka samin mujibu gharibu da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila ufnastinabah. Allahumma aizil islam wal muslimin, wa halik adda'a dininaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbi hab li minash sholihin, Rabbi hab li minash sholihin, Rabbi hab li minash sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakumullah khair atas doanya. Mudah-mudahan doa-doa kita betul-betul dijabai, menjadikan keluarga yang dijauhkan dari api neraka dan diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, sarasian keluarga sakinah sesi yang kedua. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali dalam suasana dan gelombang yang sama di tempat yang sama pula, bisa kita menimba ilmu dari Ustadz Dries Moro Kurniawan. Dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.